Dikasih lagu lama tapi insya Allah asik, spesial buat semuanya. Kita nyanyi, kita goyang. Buat ibu-ibuku sebelah kanan yang lagi ngadem ayam tenteram terkendali, jempol. Spesial buat semuanya, kita goyang kalem-kalem dulu ya. Bisa boleh ikutan nyanyi. Bunga desa yang ku puja, raih pentak kemana, terjatuh dari cemangan, kala badai menerjang. Terima kasih. gak klambi ireng-ireng ning jero pager iki sampean semprot.